bahwasanya ka'anna itu li tashbih khusus pada khabar yang berupa isim jamid ini dhaif. Wa itawham ya, tawham ya, tawham butuh maf'ul. Ya, sekarang kita atas sebelumnya kita merojah dulu. Ma huwa syartu isti'mal lakin alladhi dzakarahu al-Azhari? Hah? Hanya taqaddam 'alaiha kalamun. Wal kalam la yakhlu min an yakuna madza? Naqiban. Ma ma'na naqib? An-naqib. Ya. Ya, diddan la yajtami'an. Ya, wa yartafi'an, wa qad yartafi'an. Aw khilafan lah, aw mithlan lah. Ya. Ini faham ya maksudnya. Jadi syaratnya lakinna, agar lakinna didahului oleh jumlah. Yang jumlah tersebut yang mendahului lakinna, ada kalanya naqib, ada kalanya did, atau khilafan lah, atau mithlan lah. Ya. Sekarang kita masuk ke yang berapa ini? Yang ketiga setelah inna, ka'anna, dan yang keempat ya. Inna, ka'anna, lakinna. Inna untuk apa? Faedahnya? Taukid an-nisbah. Atau? Taukid nafi syak atau taukid nafi al-inkar. Kemudian, ka'anna, ma faedatuha? Hah? At-tashbih al-mu'akkad, at-tashbih al-mu'akkad. Ma huwa al-qawul as-sahih fi ka'anna, hal huwa murakab atau harfun basit? Ya, harfun basit. Walakinna ma'naha al-istidrak. Ma ma'na al-istidrak? Taqibul kalam bi raf'i ma yatawaham thubutuhu aw nafyuh. Ya. Wahuwa aydun ala rajih anahu madha harfun? Harfun basit. La murakab min la ma'a inna. Tapi harfun basit. Kemudian yang keempat, laita. Laita. Ya, silakan dibaca, laita. Qala al-musannif alaihi rahmatullah. Wa laita yuqalu fiha latta bitashdidi ta'il idghamil ya'i fiha. للتمني وهو طلب ما لا مطمع في حصوله إما لتعسره كقول الضعيف عن الكسب المنقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج أو لتعذره لعدم إمكان حصوله نحو ليت الشباب أعيد لأن عوده بعد المشيب مستحق لأن عوده بعد المشيب مستحيل عادة فلا يطمع في حصول فلا يطمع في حصوله وإعرابه ليت حرف تمن ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر الشباب اسمها عائد خبرها قال فاكهي ويمتنع ليت غدا يجي فإنه واجب المجيء ولعل ويقال فيها عل قال العصامي في لعل 16 لغة وذكرها وهي للترجي وهو ارتقاب الشيء المحبوب نحو لعل زيدا قادم ويرابه لعل حرف ترج ونسب تنصب الاسم وترفع الخبر زيدا اسمها قادم خبرها ولم يمثل بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لأنه قد قيل إن لعل فيها للتعليل أو الاستفهام بدليل أنه معلقة لتدري قبلها أن بدليل أنها معلقة لتدري قبلها عن أمل نصب ولكن الأصح كما عليه البصريون إنها في الآية للترجي ولذا مثل بها في الأوضح حيث قال لعل لترجي في المحبوب نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والتوقع أي الإشفاق والخوف huwa irtiqabu syai'il makruh. Nahu la'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim wa nahu la'alla 'amran halikun. Wa irabu la'alla harfu tawaqqu'in wa nasbin wa in syi'ta qulta harfu tarajjin wa nasbin li'anna asla ma'aniha at-tarajji. Wa 'amran ismuha wa halikun khabaruha. قال الفاكهي ولو عبر بالتوقع أي بأن قال ولعل للتوقع ولم يذكر الترجي فكان أولى لأن توقع صادق بهما انتهى. وأقول تعبيره بالترجي أولى لأن لأنه أصل معانيها وأشهرها لكان كان أولى له التعبير بالإشفاق بدل التوقع بأن يقول ولعل للترجي والإشفاق والإشفاق لكنه تبع عرف المغاربة في مؤلفاتهم. قال الرضي وقد اضطربت أقوالهم في لعل الواقعة في كلامه سبحانه وتعالى لاستحالة ترقب غير الموثوق بحصول عليه سبحانه وتعالى. فقال قطرب وأبو علي معناها التعليل فبعنا وافعلوا الخير لعلكم ترحمون أي لترحموا. أي لترحموا ولا يستقيم ذلك في قول تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب إلا معنى فيه للتعليل. وقال بعضهم هي لتحقيق معنى الجملة التي بعدها ولا يطرد ذلك في قول ولا يطرد ذلك في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى إن لم يحصل من فرعون التذكر. وأما قوله آمنت أنه لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فتوبة يأس لا معنى تحتها. ولو كان تذكرا حقيقيا لقبل منه. والحق ما قاله سيبويه وهو أن الرجاء أو الإشفاق يتعلق بالمخاطبين وإنما نصرنا مذهبه لأن الأصل في الكلمة أن لا تخرج عن معناها بالكلية. فلعل منه تعالى حمل لنا على أن نرجو ونشفق كما أن المفيدة للشك إذا وقعت في كلامه تعالى كانت للتشكيك والإبهام لا للشك. تعالى الله عنه وقيل إن لعل تجيء الاستفهام تقول لعل زيدا منطلق أي هل هو كذلك انتهى. قيل ومن مجيئها الاستفهام التوبيخ قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن عنقاء وقد تأتي للتحقيق والوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واعلم أنه لا يؤتى بلعل إلا في الشيء الممكن أي الجاذب وقوعه. وقول فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات إلى آخره جهل منه أو مخرفة وإذ قاله ابن عنقاء ولا يتقدم. مدين دي أنترى أخوات إن adalah laita. Walaita litamanni dan laita litamanni. Wa yuqalu fiha latta, dikatakan pada bahasanya laita dengan bahasa yang lain latta ditasydidta dengan mentasydidta lidghamil ya fiha karena ya didghamkan padanya dilebur ya. Latta. Litamanni, makna laita adalah litamanni, untuk angan-angan. Wa huwa talabu ma la matma'a fi husulihi, yaitu menginginkan sesuatu yang tidak ada harapan untuk bisa terwujud. Imma lita'assurihi, adakalanya karena sulitnya sesuatu tersebut untuk terwujud. Kaqawli bu'if anil kasbi al-munqabi'ir roja', seperti ucapannya orang yang lemah, ya, untuk bisa menghasilkan apa usaha al-munqabi'ir roja', yang terputus harapannya. Ar-roja'i atau ar-roja'u di sini? Ya, bisa ar-roja'u, naibul fa'il, bisa apa? Ar-roja'i, sebagai apa? Ya, mubafilai. Ya. Seperti ucapannya orang yang lemah dari upaya menghasilkan keuntungan. Al-munqabi' ar-roja', yang terputus harapannya. Laita limalan fa'hujja, duhai kiranya aku memiliki harta, fahujja, sehingga aku bisa berhaji dengannya. Di sini sulit, ya, sangat sulit untuk bisa dihasilkan uang ataupun harta yang dengannya dia berhaji, karena dia kondisinya lemah, tidak memiliki usaha. Aw li ta'dzurihi li 'adami imkani husulih, ataupun menginginkan sesuatu yang tidak ada harapan untuk bisa terjadi karena tidak mungkin untuk terjadi, tidak mungkin sesuatu itu terwujud. Seperti ucapannya penyair, ataupun seperti ucapan laita syabab aidun. Laita syababa aidun. Duhai kiranya masa muda bisa kembali. Di sini mustahil husuluh. Lianna audahu ba'da al-masyib mustahilun 'adatan, fala yutma' fi husulih. Dikarenakan kembalinya masa muda setelah datangnya masa tua, rambut beruban, mustahilun adah, adalah perkara yang mustahil menurut adat. Falayutma'u fi husulih, makanya seperti ini tidaklah diharapkan untuk bisa terwujud ataupun terjadi. Wa i'rabuhu, i'rabnya laita harfu tamannin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara asyabab. Asyababa ismuha aidun, aidun khabaruha. Qala al-fakihi wa yamtani'u laita ghadan yaji. Kata al-fakihi terhalang atau tidak boleh dikatakan, laita ghadan yaji, duhai kiranya esok hari akan datang. Ini enggak boleh. Kenapa? Fa innahu wajibul maji, karena hari esok ya mesti apa? Terjadi, mesti datang. Pasti datang. Wa la'alla yuqalu fiha 'alla, dan la'alla dikatakan juga pada bahasa la'alla dengan bahasa yang lain dengan membuang lamnya 'alla. Ya. Asaha naru ka'sin 'allaha ini. Qala al-'Isami fi la'alla 16 lughatan wa dzakaraha wa hiya litaraji. Kata al-'Isami la'alla itu memiliki 16 bahasa. Kemudian beliau pun menyebutkannya di dalam kitab beliau. Wa hiya litaraji, dan la'alla itu untuk taraji, harapan. Apa itu makna at-taraji? Wa huwa irtiqabu syai al-mahbub, menunggu-nunggu sesuatu yang disukai. Nahwu, contoh la'alla Zaidan qadimun, ya, semoga Zaid datang. Mengharapkan ataupun menunggu-nunggu sesuatu yang disukai. Wa i'rabuhu, i'rabnya la'alla harfu tarajin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Zaidan ismuha qadimun khabaruha. Wa lam yumathil biqawlihi ta'ala la'alla allaha yuhdithu ba'da thalika amra, li'annahu qad qila inna la'alla fiha lita'lil aw lilistifham. Dan beliau al-musannif tidak menyebutkan contoh dengan firman Allah Ta'ala la'alla allaha yuhdithu ba'da thalika amra, padahal biasanya beliau sebisa mungkin mendatangkan apa syawahi dari Al-Quran, tapi beliau tidak mendatangkan di sini. Ya. Tidak mendatangkan ucapan Allah Subhanahu wa taala la'alla allaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kenapa? Li'annahu qad qila inna la'alla fiha lita'lil, karena ada yang mengatakan meskipun lemah bahwasanya la'alla di sini bukan untuk taraji, tapi untuk ta'lil, yang menunjukkan alasan agar Allah ya yuhditsu ba'da dzalika amra, mengadakan satu urusan setelah itu. Aulil istifham, ataupun untuk istifham. Ya. Apakah berarti maknanya? Apa dalilnya? Katanya dalilnya bahwasanya di sini la'alla untuk ta'lil atau mensifam adalah bahwasanya la'alla di sini mu'alliqatun tadri. Ya. Menahan amalannya tadri secara lafaz tapi tidak secara mahal. Jadi ta'liq adalah ibtalu amalil fi'li al-qalbi lafzan la mahallan. Ta'liq adalah ibtalu amalil fi'li talabi, membatalkan menahan amalannya fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati. Secara lafaz saja, tidak secara mahal. Secara mahalnya dia sebagai maf'ul ataupun sadda masadda maf'ulaih, menduduki posisi dua maf'ulnya. Nanti akan datang penjelasan atau pembahasan tentang af'alul qulub dan tentang ta'liq. Di sini la'ala itu menahan amalannya tadri secara lafaz. Ya, membatalkan amalannya tadri sebelumnya. La tadri, ya kan? La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Di situ tadri ditahan amalannya secara lafaz, ya tidak secara mahal. Maka i'rabnya setelah di'rab semua jumlah, ya, la'alla wa ma ba'daha sadda ma sadda maf'ulai la'alla. Ya, menduduki posisi dua maf'ulnya la'alla, apa? Menduduki dua maf'ulnya tadri. La'alla wa ma ba'daha sadda ma sadda maf'ulai tadri. Ya, menduduki posisi dua maf'ulnya tadri karena tadri di antara af'alul qulub yang butuh kepada dua maf'ul. Hai, itu katanya dalilnya. Walakinnal asah kama alaihi al-basriyun. Tapi yang benar adalah pendapatnya orang-orang Basrah. Anna hafil ayah litaraji, yaitu bahwasanya la'ala di sini untuk taraji, untuk harapan. Ya, meskipun amalannya dita'liq oleh la'ala. Walidha masala biha fil awdah atau musila biha fil awdah haitsu qala la'alla litaraji fil mahbub. Oleh karena itu contoh ini didatangkan di dalam kitab al-awdah, awdah al-masalik Ibn Hisham. Haitsu qala, di mana Ibn Hisham di dalam kitabnya awdah al-masalik, la'alla litaraji fil mahbub, la'alla untuk harapan terhadap sesuatu yang disukai. Contohnya beliau bawakan ayat ini, la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya, coba di Arab, la'alla harfu tarajin wa nasbin, lafzul jalal Allah ismuha mansub wa alamatu nasbihi al-fathah zahira ala akhirih, yuhditsu fi'lun mudari'un marfu' li tajarrudi من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو بعد ذلك بعد ظرف ربا زمان تمكن ها setelah itu apa setelah itu apa زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف ذلك اسم إشارة mabni ala, ya, fi mahali jari mudhaf ilaihi amran maf'ulun bi, ya, jumlah fi'liyah, al jumlah al fi'liyah fi mahali raf'in khabar la'alla, khabar la'alla. Wa tawaqqu', ya, selain laita itu maknanya atamanni ataupun laita la'alla, ya, sudah selesai laita, sudah selesai. La'alla telah disebutkan maknanya yang pertama adalah untuk taraji, harapan. Yang kedua untuk tawakku'. Apa maknanya tawakku'? Berharap, cemas, ya, khawatir. Ay al-ishfaku wal-khawf, yani khawatir dan takut. Wahuwa irtiqabu syai' al-makruh, yaitu menunggu-nunggu sesuatu yang tidak disukai. Nahu, contohnya la'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Bisa jadi engkau wahai Muhammad menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan 'ala atharihim, karena sebab mereka, ya, karena sebab mereka tidak mau beriman kepadamu. Ini begitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar rahmatnya kepada mereka, sangat menginginkan agar mereka masuk Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam. malah menentang. La'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharin. Ya. Di sini apa? Tawakkul. Mengandung apa? Makna isyfaq. Ya. Wa nahu, contoh yang lain, la'alla 'amrun halik. Apa terjemahannya yang bagus? Bisa jadi atau jangan-jangan Amr binasa. Wa i'rabuhu i'rabnya la'alla harfu tawaqqu'in wa nasbin. Wa in syi'ta qulta, kalau engkau mau silakan, boleh pula engkau katakan harfu tarajjin. Bukan harfu tawaqqu', harfu tarajjin. Boleh dikatakan apa? Harfu tarajjin wa nasbin. Kenapa? Li'anna asla ma'a niha, karena asal makna dari la'alla adalah tarajji. Sehingga enggak mengapa kalau dikatakan tetap dengan apa? Harfu tarajjin. Wa amrun ismuha wa halik khabaruha. Qala al-fakihi walau abbara bitawaqqu' ay bi an qala wa la'alla litawaqqu' wa lam yadhkur at-taraji la kana aula. Kata al-fakihi, seandainya al-musannif mengungkapkan dengan tawaqqu', yakni dengan mengatakan la'alla litawaqqu' bukan litaraji, la kana aula, niscaya ini lebih utama. Lianna tawaqqu'a sadiqun bihima, karena tawaqqu' itu bisa diterapkan untuk taraji, bisa pula untuk apa? Isyfaq. Bisa dua-duanya. Intaha. Wa qulu ta'biruhu bitaraji aula, tapi saya katakan bahwasanya ungkapan dengan taraji itu lebih aula. Ta'biru la'alla dengan taraji itu lebih utama. Li'annahu aslu ma'aniha, karena taraji adalah asal makna dari la'alla. Wa asyharuha, dan yang paling masyhur dari makna apa? La'alla. Lakin kana al-awla lahu at-ta'bir bil isyfaq. Tapi kata beliau syarih, yang lebih bagus lagi adalah mengungkapkan dengan ungkapan al-isyfaq, la'alla lil isyfaq. Badala tawaqqu' sebagai ganti dari tawaqqu'. Jadi la'alla li taraji wal isyfaq, itu lebih bagus katanya daripada wa tawaqqu'. Bi an yaqul, dengan mengatakan la'alla li taraji wal isyfaq, itu lebih bagus katanya. Lakinnahu, hanya saja beliau al-musannif tabi'a 'urfa al-maghribah fi mu'allafatihim, beliau mengikuti ahli nahu bagian barat, ya, fi mu'allafatihim, pada tulisan-tulisan mereka. Arab bagian barat pada tulisan-tulisan mereka. Qala ar-Radi wa qad idrabat aqwaluhum fi la'alla al-waqi'ati fi kalamihi subhanahu wa ta'ala li istihalati taraqqubi ghairi al-mawthuqi bi husulihi 'alayhi subhanahu wa ta'ala. Kata ar-Radi, telah goncang aqwaluhum, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat ahli nahu pada la'alla yang jatuh pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, listihalati taraqqu bi ghairil mawthuq bi husuli. Ya, kita tahu bahwasanya la'alla itu adalah apa? Mananya? Harapan. Yang namanya harapan enggak tahu terjadi atau tidak, ya kan? Ya, pada kalamullah itu goncang ucapannya alinahu. Kenapa? Listihalati taraqqu bi ghairil mawthuq bi husuli, karena tidak mungkinnya menunggu-nunggu sesuatu yang tidak pasti terjadinya bagi Allah. Enggak mungkin. Faqala Qutrub, dikatakan oleh Qutrub di antara muridnya si Bawai, wa qala Qutrub wa Abu Ali ma'naha li ta'lil. Kata Qutrub dan Abu Ali, makna la'alla ketika diperuntukkan untuk Allah itu ta'lil katanya. Maka makna if'alul khaira la'allakum tuflihun, sepertinya tuflihun ya, qaturhamun nih. Tuflihun, belum pernah dengar turhamun. Ada enggak? Enggak ada kan? If'alul khaira la'allakum tuflihun, beramallah kebaikan-kebaikan agar kalian tuflihun, mendapatkan keberuntungan. Pas ya. Aili tuflihu, yakni agar kalian beruntung. Bukan artinya apa? Semoga kalian beruntung, yang di situ mengandung makna kemungkinan-kemungkinan. Ya. Sedangkan kalau agar ya jelas. Walaistaqimu dzalik fi qouli ta'ala, tapi makna ini, makna ta'lil ini tidak cocok pada ayat yang lain yang berbunyi wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Iya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Mana di sini terjemahan yang pas? La'alla sa'ata qarib, bisa enggak terjemahkan agar hari kiamat dekat? Kamu tidak tahu. Iya, kamu tidak tahu. La'alla sa'ata qarib. Bisa enggak diterjemahkan agar? Enggak bisa kan? Kamu tidak tahu, bisa jadi hari kiamat sudah dekat. Idh la ma'na fihi li ta'lil, dikarenakan tidak ada makna ta'lil. Ya, pada la'alla dalam ayat ini. Wa qala ba'dhum hiya li tahqiqi ma'na al-jumlah allati ba'daha. Sebagian mengatakan dia, yaitu apa? La'alla. Itu maknanya li tahqiqi ma'na al-jumlah. Untuk memastikan makna jumlah yang setelah la'alla, itu as-sa'ah qarib, itu pasti gitu. Jadi kata sebagian bahwasanya la'alla as-sa'ata qarib, untuk memastikan bahwasanya yang setelah la'alla itu tahqiq, pasti terjadi, yaitu qurbus sa'ah, dekatnya hari kiamat. Wala yaqtaridu dzalika fi qawli, tapi ini enggak cocok untuk diterapkan pada firman Allah taala la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bisa enggak di sini la'alla dibawa kepada makna tahqiq? Pasti Fir'aun, kalau kamu, wahai Musa dan Harun, datang kepadanya, mendakwahinya, kemudian dia mau ingat dan takut, pas enggak? Tidak pas. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maknanya apa yang pas? Ya, farajiyah. Ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Barangkali saja dia mau ingat ataupun takut. Idh lam yahsul min Fir'auna at-tadzakkur, dikarenakan tidak dihasilkan ya dari Fir'aun tadzakkur, peringatan ataupun mau ingat, dia tidak mau ingat. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah dalam ayat yang lain yang mengisahkan tentang keimanan Fir'aun ketika dia ditenggelamkan di lautan, kata Fir'aun, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Saya beriman kepada ilah, saya beriman bahwasanya tidak ada ilah kecuali ilah yang diimani oleh Banu Israel. Maka di sini keimanan Fir'aun adalah taubah ya'sin, taubat yang sia-sia. La ma'nan tahtaha. Ya, taubat yang sifatnya muncul dari keputusasaan. Ya, dan kesia-siaan. La ma'nan tahtaha, tidak ada makna di bawahnya. Walau kana tadzakkurun haqiqan laqubila min. Seandainya ini merupakan bentuk kesadaran dia yang hakiki, laku bila minhu, ini saya akan diterima darinya. Tapi memang sudah yughir juga, tidak diterima ya. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Setelahnya kan, apakah sekarang kamu mau bertobat? Padahal sebelumnya kamu termasuk orang yang berbuat ataupun suka berbuat kerusakan. Sudah yughir. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi malan yughir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Wal haqqu ma qalahu sibawaihi, yang benar dalam masalah ini, yaitu dalam masalah makna la'alla, pada firman Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang diucapkan oleh Sibawaih, wa huwa anna ar-raja wal isyfaq yata'allaq bil mukhatabin. Tetap maknanya raja ataupun isyfaq, tapi harapan ataupun kekhawatiran ini dikaitkan kepada orang yang diajak bicara oleh Allah, bukan dinisbatkan kepada Allah. Ya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ini dinisbatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, bukan kepada Allah. Barangkali saja ya binisbah li Musa wa Harun. Ya, barangkali saja Fir'aun dan apa Harun mau beriman. Adapun Allah, ilmunya sudah sabik mendahului. Wa innama nasarna madhabahu, dan tidak lain kami menolong, menguatkan madhabnya Sibawai yang mengatakan bahwasanya makna la'alla itu ar-roja ataupun al-ishwaq, meskipun itu di terjadi pada kalam Allah, ya, karena beliau membawanya kepada mukhatabin, Li'annal asla fil kalimah an la takhruja an ma'naha. Karena asal kalimat itu tidak keluar dari makna yang asli secara keseluruhan. Kalaupun keluar ya enggak seluruhnya gitu. Fala'alla minhu ta'ala humila lana. Maka la'alla maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dibawa kepada kita. Makna isyfaq dan taraji itu dibawa, diterapkan kepada kita. Yang diajak bicara. Ya, fala'alla minhu ta'ala humila lana. Ini dibawa kepada kita agar kita narju, berharap, agar kita khawatir, cemas gitu. Dengan ini hilang iskalnya ya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata ala sa'ata qarib. Di sini apa? Isyfaq ya, tawaqqu' ya, dibawa kepada hamba. Ya. Kama annal mufida li syak idza waqa'a fi kalamihi ta'ala kanat litashkik, sebagaimana la'alla yang memberikan faedah syak, keraguan apabila terjadi pada kalamullah ta'ala, itu bukan untuk syak pada diri Allah, tapi untuk tashkik. Ya, tashkik, membuat ragu hamba ataupun keraguan pada hamba, untuk memunculkan keraguan pada hamba. Wal ibham, dan untuk mengibhamkan, menyamarkan pada hamba. La li syak ta'ala Allahu an, bukan untuk menunjukkan keraguan dari Allah Ta'ala yang maha tinggi dari adanya keraguan ataupun ibham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham? Jadi tetap ya, la'ala itu mana ya Pak? Kalau enggak taraji maka isyfaq. Sampai pun para kalamullah hanya saja dibawanya kepada mukhatabin. Mukhatabin. Jadi waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, kita hanya berharap gitu ya kan, agar kita ketika melakukan kebaikan-kebaikan agar kita mendapatkan al-falah. Karena belum tentu kebaikan yang kita kerjakan sempurna ya kan. Ya, terkadang diterjemahkan dengan ta'lil juga ya agar kalian ya, karena melihat bahwasanya kebaikan adalah sebab dari al-falah. Ya. Kalau dibawa kepada taraji ya karena si hamba ini yang berbuat kebaikan tidak bisa memastikan bahwa saya dengan perbuatan baiknya dia ini pasti dia akan mendapatkan balasannya kan. Kemudian waqila inna la'alla taji'u lil istifham taqulu la'alla zaidan muntaliqun ay hal huwa kadzalik. Ada juga yang mengatakan ini menunjukkan kelemahan ya si waqila. Lianna la'alla taji'u lil istifham. Karena la'alla, saya ulangi, ada yang mengatakan la'alla taji'u lil istifham. La'alla itu kadang datang untuk istifham katanya, untuk kata tanya. Taqulu la'alla zaidan muntariqun. Yang katakan apakah Zaid berangkat? Ay hal huwa kadzalik? Yani apakah dia juga demikian? Ketika dikatakan intolaku Muhammadun, antum katakan la'alla zaidan mumpolikun ay hal huwa kadhalik, yani apakah dia juga mumpolik pergi. La'alla zaidan mumpolikun ya mungkin dari nadanya ya terbedakan, la'alla zaidan mumpolik ya apakah Zaid berangkat ya, tapi ini lemah. Qila wa min maji'iha lil istifham atawbihi qauluhu ta'ala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ada yang mengatakan juga ini juga menunjukkan kelemahan ataupun menunjukkan bahwasanya beliau Asy-Syarih melemahkannya. Di antara yang menunjukkan datangnya la'alla untuk istifham, tapi istifham tawbihi, istifham yang berisi celaan cercaan, adalah firman Allah Ta'ala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Kami jadikan ucapan itu kalimat tauhid sebagai kalimat yang kekal sepeninggal Nabi Ibrahim. La'allahum yarji'un. Ya, apakah mereka mau kembali? Ya. Taubih celaan bagi mereka-mereka kaum musyrikin. Katanya. Qala ibn Anqa wa qad ta'ti li tahqiq wal wujub ka qawli sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah ittala ala ahli Badr fa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, kata Ibn Anqa, terkadang la'alla datang untuk makna tahqiq, kepastian, wal wujub, keharusan. Seperti ucapannya ataupun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha ittala'a 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Makna la'alla bukan bisa jadi, tapi pasti Allah, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui ahli Badr. Mereka-mereka para sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Kemudian Allah berkata kepadanya, i'malu ma syi'tum. Silahkan kalian berbuat sesukanya. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, di sini la'alla, kata Ibn Anqa, litahqiq. Enggak pas ya kalau diterjemahkan semoga, ataupun yang bermakna harapan. Wa alam annahu la yu'ta, tapi di sini enggak dilemahkan kan? Qala Ibn Anqa, enggak dilemahkan oleh Asy'ari. Wa alam annahu la yu'ta bila'alla illa fi syai'al mumkin ay al-ja'izi wuku'uhu. Wa qawlu fir'auna la'alli ablu al-asbab asbab as-samawat ila akhirih jahlun minhu aw makhrafatun wa ifkun qalahu Ibn Anqa. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh la'alla didatangkan kecuali pada sesuatu yang mungkin terwujud, terjadi. Ay al-ja'iz, al-ja'izi wuku'uhu, sebagai fa'il dari al-ja'iz, yakni yang boleh atau mungkin terjadinya. Adapun ucapannya Fir'aun yang menggunakan la'alla pada perkara yang tidak mungkin, ya la'alli ablu'ul asbab, asbab as-samawat, agar aku, atau semoga aku, bisa sampai ke langit, ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit. Ketika Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk membangun bangunan yang tinggi, tujuannya la'alli ablu'ul asbab, asbab as-samawat, agar aku ataupun semoga aku bisa sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit. Adalah asbab yang keduanya, ataupun afabayan. Di sini digunakan la'alla pada perkara yang mungkin atau tidak mungkin. Mungkin enggak Fir'aun sampai ke pintu-pintu langit? Ya, mustahil. Ya. Ini jahlun minhu, ucapan ini adalah karena sebab kebodohan Fir'aun. Atau makhrofah, khurafat saja, hayalan. Wa ifkun, dan juga kedustaan. Qalahu Ibn Anqa, ini diucapkan oleh Ibn Anqa. Ya, sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Ya betul itu. Silakan kalian berbuat sesuka kalian, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah sudah mengetahui bahwasanya Ahlul Badr ini sampai meninggal akan istiqomah. Ya, kalaupun berbuat dosa, mereka akan segera bertaubat. Bagus sekali penjelasan Imam Ibnu Qayyim ketika membahas pembahasan ini di dalam kitab Al-Fawaid yang dibaca itu. Bagus, masyaallah. Beliau membantah ucapan yang menafsirkan faqad ghafartu lakum bukan untuk yang akan datang tapi yang telah lewat gitu. Ini kan filnya madhi gitu. Yang telah lewat telah diampuni, adapun yang setelahnya tidak. Ini padahal tidak demikian. Faqad ghafartu lakum, yang telah lewat dan yang akan datang yang belum diperbuat. Dibaca coba di awal-awal kitab Al-Fawaid, di situ ada itu. Ya. Gimana? Yang belum paham lah. La'ala, jelasin la'alanya. Enggak ada. Ini lanjut. Apa? Ini. Kita hakik untuk pastian. Apa? Apanya? Terjemahannya ya, kalau antum memilih ta'lil ya berarti agar. Ya, sebagian mengatakan ta'lil. Kalau antum tetap berprinsip dengan pendapatnya Sibawai, yang itu harapan, tapi harapan dari sisi Nabi Musa dan Nabi Harun. Dinisbatkan harapan ini bukan kepada Allah, tapi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, semoga saja dia mau ingat dan takut, sehingga kan dengan adanya harapan ini Nabi Musa bersemangat ya berdakwah. Wallahu a'lam. Yaitu ada ucapan-ucapan yang lain, yaitu memberikan wawasan kepada kita. Ya, kalau kita sulit bisa kita ambil ya, ucapan ini yang mengatakan terkadang untuk la'alla, seperti if'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada juga ya ulama yang berpendapat demikian. Kalau si bawai ya, tetap ya, meskipun barakallahu maknanya kalau enggak apa taraji isyaq, hanya saja taraji dan isyaq dinisbatkannya kepada al-mukhatabin. Bismillah. Qala al-muallif fil matan wa la yataqaddam fil matan wa la yataqaddamu khabaru hadhihi al-hurufi 'alayha wa la yatawassatu bainaha wa baina ismiha illa idza kana dzarfan aw jaran wa majruran nahu inna ladaina ankalan inna fi dzalika la ibratan wa tata'ayyanu inna al-maksuratu fi ibtida'i nahu inna anzalnahu wa ba'da allati yastaftahu bihal kalamu nahu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa ba'da haisu nahu jalastu haisu inna zaidan jalisun wa ba'da al-qasami nahu ham wal kitabi hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu wa ba'da al-qawli nahu qala inni abdullah wa idha dakhulatil lamu fi khobariha nahu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun wa tata'ayyanu anna idza halat mahallal fa'il nahu aw lam yakfihim anna anzalnahu aw mahala na'ibil fa'il nahu qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jinni aw mahallul maf'uli nahu wa la takhafuna annakum asyraktum billah aw mahallal mubtada'i nahu wa min ayati annaka taral ardha khashi'ah. Wa qala al-mu'allif fi syarhi rahimahullah qala bunan ka wala yataqaddam khabaru hadhil huruf 'alayha wala dzarfan wa majruran fala yuqalu qa'imun in zaidan wala indaka inna zaidan wala fid dari inna zaidan idak fiha fil amali liadami tasarrufiha wali anna amalaha bil qiyasi alal af'ali falam taku quwatiha falam taqwa quwatiha wa kama yamtani taqdimu khabariha alaiha yamtani taqdimu ma'mulihi fala yuqalu yawma illa zahib wala yatawassat bainaha wa baina ismiha fala yuqalu inna qa'imun zaidan idha fiha bil harfiyah illa idza kana ay al khabar dzarfan aw jar wa majruran ay fa innahu yajuzu hina idzin tawassutuhu bainaha wa baina ismiha li annahum tawassau fil dzarfi wal majruri ma lam yatawassau fi ghairihima nahu inna ladaina ankalan wa irabuhu inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfaul khabar ladayya dzarfu makanin wa huwa mudaf wa na dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil idafah wa dzarfu wa ma udifa ilaihi fi mahalli raf'in khabar muqaddam ankalan ismuha muakhkharun inna fi dzalika la ibrah wa irabuhu inna harfu taukidin wa nasbin fi dzalika jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabar muqaddam la ibrah alam lamul ibtida ibrah ismuha muakhkharun qala al isami wa tasamu al musannif yakni ibnu hisyam fi zuduri fi jalahul khabari dzarf wal majruri fa innal khabara fi tahqiqi inna ma huwa mutalliqu dzarf wal jar wal majrur dunahuma kama marra qala fi tamtsil bil ayataini isyarah ila anna tawassut yakunu jaidan kama fil ayah wa qad yakunu wajiban kama fil ayati tsaniyah iz law akhirul khabar luzumi ilaan lamul ibtida li anna wa huwa mumtani intaha wa qad yajibu tawassutul khabar nahu inna fid dari sahibuha wala alla inda hindun ba'laha walaita indi abdan wa yajudu hazfu ismuha lidalili mutlaqan wa qadha khabaruha lil alami bihi lil ilmi bih kana ghairiha iblan wa sya'a ay inna lana ghairuha wa iblan wa sya'a tamyiz wa minhu laita laita syi'ri ma sanata fa syi'ri ismu laita wa huwa qalbi mu'allik wal jumlah ba'dahu fi mahallil maf'ulun bih wal khabaru mahzufu ay sabit wa nahwu wa qila al jumlatu maf'ulun maf'ul syi'ri wa siddatu masaddu khabari laita wal rabit mahzufun wa tata'ayyanu ay yajibu innal maksura alhamdah fil ibtida' ay idha waqad fi ibtida'il kalam hiya wa ma'mulaha nahu inna ta'ina kal kausar ila innahum humul mufsidun ala innahum humul mufsidun sawa'un kanat fi awalil kalam almutakallim nahu inna zaidan qa'imun au kanat fi wasti kalami idha kana ibtida'il kalam akhir nahu akrim zaidan innahu fadilun faqaulika innahu fadilun kalamun musta'nif waqa'a illatan lima taqaddam summa masal musannif bimisalaini al awal minhuma liukui inna fi ibtidail kalam haqiqah nahu inna anzalnahu wa irabuhu inna harfu tawqidin wa nasbin tansibul ismu wa tarfaul khabaru na al mudgamah damirun muttasilun fi mahalli nasbin ismuha anzalna fi'lun wa fa'ilun walha damirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal jumlatul fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabar wasani khabarus kemudian beliau mulai menyebutkan tentang hukum-hukum dari inna dan akhwatnya wala yataqaddam kita baca dulu ya matanya wala yataqaddamu khabaru hadhihi al-hurufi 'alayha khabar dari huruf-huruf ini yaitu apa? Inna yang disebutkan terus ka'anna, lakinna, la'alla, laita ya. Khabar dari huruf-huruf ini tidak boleh mendahului ya, tidak boleh mendahului huruf-huruf ini wala yatawassatu aduh ada yang kurang ini baiha, bainaha ya ini sini baiha wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha tidak boleh ditengah-tengahi antara huruf-huruf ini dengan isimnya. Iya. Harus setelah huruf ini diikuti apa? Isimnya. Wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha. Tidak boleh ditengah-tengahi antara huruf-huruf ini dengan isimnya. Tidak boleh dipisahkan antara huruf-huruf ini dengan isimnya. Illa idza kana dzarfan aw jaran, kecuali yang menengah-tengahi tersebut ataupun yang memisahkan tersebut adalah dhorof ataupun jar majrur. Contohnya inna ladaina angkalan. Mana isimnya inna? Angkalan. Dipisahkan antara inna dengan isimnya oleh apa? Ladaina dhorof atau jar majrur? Dhorof ya. Oleh dhorof. Inna fi dzalika la'ibratan. Di sini dipisahkan antara inna dengan isimnya la'ibrah dengan apa? Jar majrur. Ini demikian boleh. Wa tata'ayyanu inna al-maksurah. Wa tata'ayyanu inna al-maksuratu fil ibtida'. Dan mesti digunakan inna dengan kasrah hamzah di awal jumlah. Nahu inna anzalnah. Kemudian juga mesti pula digunakan inna yang kasrah setelah ala. Setelah ala allati yustaftah bihal kalam, yang dimulai dengannya dan yang dibuka ataupun dimulai dengannya kalam. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa ba'da haythu dan setelah haythu. Contohnya jalastu haythu inna zaidan jalis wa ba'da al-qasam, kemudian setelah qasam. Nahu hamim wal kitabil mubin inna anzalnah. Qasamnya wal kitabi. Wa ba'da al-qaul, dan setelah al-qaul. Contohnya qala inni Abdullah. Wa idza dakhalat lam fi khabariha, apabila lam masuk pada khabarnya inna. Contohnya wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ya. Wa idza dakhalat lam, yaitu tempat berikutnya apabila lam masuk kepada khabarnya. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Di sini khabarnya Rasulullah dimasukkan oleh lam. Ya. Ataupun la rasuluh. Ya. Maka wajib hamzanya di kasrah. Cukup sampai situ dulu ya. Ya, sekarang kita lihat penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullah. Wa la yataqaddamu khabaru hadhihi al-hurufi 'alayha. Tidak boleh khabar huruf-huruf ini mendahuluinya. Walau dzarfan wa majruran, meskipun khabarnya dzaraf ataupun majrur. Tidak boleh mendahului huruf-huruf ini. Fala yuqalu qa'imun inna zaidan, sehingga tidak boleh dikatakan qa'imun inna zaidan. Dengan apa? Mendahulukan khabarnya dari huruf ini. Wala indak, tidak boleh pula indak. Indaka inna zaidan, enggak boleh. Tidak boleh pula dikatakan fid dari inna zaidan. Kenapa? Li dha'fiha fil amal, karena lemahnya amalan huruf-huruf ini. Li adami tasarrufiha, karena dia huruf tersebut atau huruf-huruf tersebut tidak bertasarruf, menetapi satu keadaan. Fala yuqalu qa'imun inna zaidan, sehingga tidak boleh dikatakan qa'imun inna zaidan. Oh, balik lagi ya. Wa li anna 'amalaha bil qiyasi 'ala al af'al falam taqwa quwwataha. Jadi ada beberapa alasan mengapa tidak boleh khabarnya huruf-huruf ini didahulukan dari huruf-huruf tersebut. Yang pertama apa tadi? Karena kelemahannya dia dalam beramal, karena dia tidak bertasarruf. Yang kedua, li anna 'amalaha bil qiyas, amalannya huruf-huruf tersebut dengan qiyas, yaitu dikiaskan kepada fi'il-fi'il. Falam taqwa quwwataha, sehingga huruf-huruf tersebut tidak memiliki kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh fi'il-fi'il. Wa kama yamtani'u taqdimu khabariha 'alayha, yamtani'u taqdimu ma'mulihi falyuqal al-yawma inni dhahibun. Maka sebagaimana terhalang atau tidak boleh mendahulukan khabarnya dari huruf-huruf tersebut, maka terhalang pula, tidak boleh pula untuk mendahulukan ma'mulnya. Ya, tidak boleh mendahulukan ma'mulnya. Ma'mulnya apa ini, ha? Ma'muluhu. Tidak boleh mendahulukan ma'mulnya apa? Khabar. Ya, dari huruf-huruf tersebut. Sehingga tidak boleh untuk mengatakan al-yawma inni zahibun. Al-yawma adalah ma'mul dari zahib. Dan dia mansub amilnya zahid. Al-yawma inni zahibun. Hari ini aku akan berangkat. Enggak boleh. Ya, ma'mulnya khabar itu zahid. Itu al-yawma. Tidak boleh al-yawma yang merupakan ma'mulnya zahid didahulukan dari isimnya. Diakhirkan. Inni zahibun al-yawma. Wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha. Dan tidak boleh ditengah-tengahi antara huruf-huruf ini dengan isimnya oleh sesuatu yang lain. Fala yuqalu inna qa'imun zaidan. Ya, tidak boleh di sini dikatakan inna qa'imun zaidan. Dipisahkan antara hurufnya inna dengan isimnya oleh khabar, tidak boleh. Inna ya qa'imun zaidan, enggak boleh. Kenapa? Li dha'fiha bil harfiyah, karena kelemahan dia sebagai huruf. Illa idza kana ay al-khabar dzarfan aw jaran wa majruran, kecuali khabar ataupun kecuali apabila yang menengah-nengahi tersebut adalah dzaraf ataupun jar majrur. Ai fa innahu yajuzu hina idzin tawassutuhu bainaha wa bain ismiha, yani boleh ketika itu, ketika yang menengah-nengahi itu adalah dzaraf atau jar majrur, boleh. Ya, yajuzu hina idzin, ketika itu boleh ditengah-tengahi antara keduanya, atau antara huruf-huruf tersebut dengan isimnya dengan dzaraf ataupun jar majrur. Kenapa? Li'annahum tawassa'u fi dzarfi wal majrur, karena mereka ahli nahwu berluas-luas dalam menggunakan dzaraf dan majrur. Ma lam yatawassa'u fi ghairiha, pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada penggunaan selain keduanya. Nahwu, contoh dari dipisahkannya huruf-huruf tersebut dengan isimnya oleh dzaraf adalah inna ladaina ankalan. Inna ladaina ankalan. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar ladai dhorfu makan. Wahu mudhafna dhamir mutasil fi mahali jarin bil idhafa wa dhorf wa mudhifa ilaihi fi mahali raf'in. Khabarun muqaddamun. ankala ismuha muakhara. Inna fi dhalika la'ibratan wa i'rabuhu inna harfu tawkidin wa nasbin fi dhalika jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabar muqaddam li'ibrah. Khabar muqaddam li'ibrah. Khabar muqaddam titik la'ibrah. Saya lagi. Ya Rabnya inna harfu tawkid wa nasbin fi dhalik jar majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Kemudian la'ibrah, la'ibratan, lam, lamul ibtida. Ya, ibrah ismuha muakhara. Isimnya diakhirkan. Qala al-Isami wa tasamaha al-musannif. Kata al-Isami, al-musannif bermudah-mudah. Ya'ni Ibn Hisham. Ya'ni Ibn Hisham. Kalau setelah ya'ni, itu mansub ya, maf'ul. Ya'ni Ibn Hisham yang beliau maukan, yaitu al-Isami adalah Ibn Hisham. Ibn Hisham bermudah-mudah katanya. Fi syudhur, dalam kitabnya Syudhuru Zahab, di mana beliau fi ja'lihil khabara adzarfa, di mana beliau menjadikan khabar itu dzarf dan jar majrur itu sendiri. Fi ja'lihil khabar adzarfa wal majrura, ya, kata Al-Isami Ibnu Hisham bermudah-mudah dalam kitab Syudhur karena beliau menjadikan khabarnya itu adalah dzarf dan jar majrur. Fa innal khabar fi at-tahqiq innama huwa muta'allaqu adz-dzarf. Sesungguhnya khabarnya pada hakikatnya sebenarnya itu bukan dzarf, bukan pula majrur. Tidak lain khabarnya itu adalah muta'allaqnya dzarf dan majrur, tempat bergantungnya dzarf dan jar majrur. Yaitu apa takdirnya? Kain ataupun ya misalnya dunahuma kama marra, bukan dzaraf dan jar majrur, tapi enggak mengapa ya, sebenarnya enggak mengapa karena dia khabar tersebut mahdhuf diwakili oleh dia jar majrur ataupun dzaraf sehingga boleh dikatakan dia sebagai khabar. Qala wa fi tamthili bil ayataini isharatun ila anna tawassuta yakunu jaizan kama fil ayatil ula. Qala, siapa di sini yang berucap? Al-Isami ya Mas ya. Al-Isami mengatakan ya. Wa fi tamtsili bil ayatain, dengan dua contoh. Ya, dua contoh ataupun mendatangkan contoh dengan dua ayat ini. Musannif mendatangkan dua contoh. Ya, ataupun mendatangkan contoh dengan dua ayat ini mengisyaratkan kepada bahwasanya at-tawassut ya. Dipisahkannya antara isim dipisahkannya antara huruf-huruf tadi dengan isimnya yakunu jaizan, terkadang sifatnya boleh kama fil ayatil ula, seperti pada contoh ayat yang pertama inna ladaina angkala, ya pada selain Al-Qur'an boleh dikatakan inna angkalan ladaina. Wa qad yakunu wajiban kama fil ayatil tsani, dan terkadang di tengah-tengahnya antara huruf-huruf tadi yang menasabkan dengan isimnya itu sifatnya wajib kama fil ayat tsaniyah, sebagaimana itu pada ayat yang kedua inna fi dzalika la'ibrah. Kenapa? Idh la ukhira al-khabaru lazima ila alamil ibtida li'anna ataupun li'inna wa huwa mumtani'. Kenapa pada contoh yang kedua inna fi dzalika la'ibrah wajib antara inna dengan isimnya ditengah-tengahi oleh yang lain yaitu jar majrur? Karena alasannya seandainya diakhirkan khabarnya yaitu fi dzalik, jadinya apa? Inna la'ibratan fi dzalik, ya kan? Ini mengharuskan ila'a lamil ibtidali'an. Ya, datangnya lam ibtida setelah anna atau setelah inna. Wa huwa mumtani'ah, seperti ini dilarang, tidak boleh. Sehingga kita mendapati kalau ada dua pentaukid ya dalam satu jumlah maka tidak bagus sehingga digelincirkan. Iya, pentaukid yang kedua di mana ataupun yang pertama di khabarnya. Inna Zaidun laqaimun. Inna Zaidan laqaimun. Tadinya la inna ya kan. Di situ berkumpul dua macam pentaukid, tidak bagus. Sehingga digelincirkan lamnya pada khabarnya. Disebut dengan lam apa? Muzakhlaq ataupun muzahlafah. Digelincirkan. Nah ini pada contoh ini seandainya di akhirkan khabarnya fi dzalik, maka di situ bertemu dua macam taukid. ya kan, inna la'ib, ya kan, yang seperti itu terhalang, tidak boleh. Kemudian wa qad yajibu tawassutul khabar nahu, dan terkadang juga menjadi wajib untuk khabar ditaruh di tengah-tengah. Contohnya inna fi dzalika, inna fid dari sahibaha. Masih ingat alasannya kenapa kira-kira? Pada contoh inna fid dari sahibaha tidak boleh dikatakan inna sahibaha fid dar. Ya, karena kalau kita misalkan dahulukan isimnya dengan dikatakan inna sahibaha fid dar, ini mengharuskan dhamir itu kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir. Lafdhan wa ma'nan. Iya kan, inna sahibaha fid dar. Berarti ha di sini dhamir pertama kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafadznya. Kemudian sesuatu yang diakhirkan dari sisi rutbahnya. Kenapa? Karena rutbah mubtada lebih tinggi daripada rutbah khabar, iya kan? Inna sahibaha fid dar. Enggak boleh. Kenapa? Ha ini kembali kepada yang diakhirkan dari sisi lafadznya. Ya, juga dari sisi rutbahnya. Iya. Karena fidar di situ khobar, sedangkan sohib isimnya, bukan mubtada khobar ya, isim ya dengan khobarnya. Rutbah isim lebih tinggi daripada rutbah isimnya inna, lebih tinggi dari rutbahnya apa? Khobar inna. Wala'alla inda hindin ba'laha, ini juga sama. Ya. Semoga di sisi hindun ada suaminya. Ya. Bisa jadi ataupun ya, bisa jadi ataupun semoga di sisi hindun ada suaminya. Di sini juga sama, yang enggak boleh dikatakan wala alla ba'laha inda hindin. Ya tadi alasannya sama. Walaita indi abdan juga sama. Alasannya tadi agar dhamir tidak kembali kepada sesuatu yang diakhirkan dari hijabah lafaz ataupun rutbahnya. Wa yajuzu hadzu ismiha li dalilin mutlaqa, dan boleh untuk dibuang isimnya inna lidalilin, karena ada sesuatu yang menunjukkan yang dibuang tersebut, karena ada dalil yang menunjukkan pembuangannya secara mutlak. Ya, wa kadza khabaruha, ya demikian pula boleh untuk membuang khabarnya ataupun wa kadza khabariha, demikian pula boleh membuang apa? Khabarnya. Lil ilmi bih, kenapa dibuang? Karena sudah diketahui khabarnya, tidak perlu lagi untuk disebutkan, untuk meringkas kalam. Ya. Seperti inna ghairaha ila'an wa sya'an. Sesungguhnya ada selainnya dari binatang-binatang yang kami miliki, dari ibil, unta-unta wa sya'an, dan apa? Kambing-kambing. Ya. Ri'a asya', itu kan? Hadis Jibril ada kan, ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Ya, ini di situ ada ini buang, apa ini buang? Khabarnya. Aslinya inna lana ghairaha, kami memiliki binatang-binatang ternak selain itu. Ibilan dan sya'an itu tamyiz. Dari ghairaha. Wa minhu, dan di antaranya juga dari contoh yang dibuang, di sini apa? Hah? Kalau tadi ini buang apa tadi? Ini buang khabarnya. Nah, di antaranya juga yang dibuang laita syi'ri ma sana'tu. Iya. Duhai kiranya laita syi'ri ma sana'ta. Duhai kiranya aku tahu apa yang kau perbuat. Ya, syi'ri maksudnya laita ilmi. Ya. Ilmi maknanya. Laita syi'ri ma sana'ta. Duhai kiranya aku tahu apa yang kau perbuat. Maka syi'ri di sini ismu laita. Wa huwa qalbi, dan syi'ri adalah di antara fi'il ataupun di antara kalimat yang mengandung makna qalbi, amalan hati. Yang mengandung amalan hati. Mu'allaqun, dan dia amalannya ditakliq. Ya, syi'ri jadi sya'ara yas'uru ya. Dia adalah af'alul qalbi, dan di sini masdarnya tetap dia beramal. Hanya saja di sini mu'allaq, amalannya secara lafaz ditahan. Wal jumlah ba'dahu, sedangkan jumlah setelah syi'ri, ma sana'ta, fi mahallin, fi mahallin maf'ul bih, pada mahalnya maf'ul bih. Wal khabar mahzuf, dan khabarnya mahzuf, khabarnya laitanya mahzuf, yaitu thabitun ataupun hasilun. Laita syi'ri hasilun, ma sana'ta, itu adalah maf'ul dari apa? Syi'ri, tapi mahallan saja. Setelah di'rab satu persatu, fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Sadda masadda maf'ulai syi'r. Wa qila, ada juga yang mengatakan, lemah ya biasanya kalau qila. Al-jumlah maf'ulu syi'ri. Jumlah ma sana'ta itu adalah maf'ulnya syi'ri. Wa saddat masadda khabar laita. Dan menutupi, menempati posisi khabarnya laita. Maf'ul sekaligus menutupi khabarnya apa? Laita katanya. Warrobit mahzuf, robitnya mahzuf, sona'tahu. Tapi yang pertama lebih kuat, yaitu dengan menakdirkan khobarnya laita. Laita syi'ri hasilun, ataupun apa? Thabitun. Duhai kiranya aku mengetahui, duhai kiranya ilmuku sabit, ada, maksudnya duhai kiranya aku tahu, sekiranya aku tahu. Kemudian jumlah yang setelahnya itu adalah apa? Maf'ul. Mahal saja. Ya. Karena dia dita'lik, sudah dita'lik di sini. Dengan ma. Dita'lik dengan ma. Ada nanti pada pembahasannya apa saja yang menta'lik, yang menahan amalannya, amalan-amalannya afalul qulub. Sudah selesai. Wa tata'ayyanu ayajibu. Masih ada waktu enggak? Masih. Wa tata'ayyanu ayyajibu inna al-maksur, inna al-maksuratu al-hamzah. Ya. Wajib pada inna al-maksurah hamzah. Fil ibtida', ketika di awal jumlah. Jadi wajib menggunakan inna yang dikasrah ketika di awal jumlah. A'idha waqa'at fil ibtida'il kalam. Ya, ini ketika jatuh pada awal kalam, kalimat. Hiya wa ma'mulaha. Dia yaitu apa? Inna bersama dua ma'mulnya. Ketika inna bersama dua ma'mulnya di awal jumlah. Contohnya inna a'tainakal kautsar. I'rabnya bagaimana? Inna, inna harfu nasbin wa taukidin. Ya, tansib tarful tansibul isma tarful khabar na al-mudghamah. Dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin. Ismu inna a'tainaka fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya. A'ta fi'lun madin mabni 'ala sukun. Itsalih bi dhamir rafin mutaharrik. Na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Al-kaf al-maf'ul al-awwal. Dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bi awwal. Al-kautsara maf'ulun bi tsanin mansub. Ala innahum humul mufsidun. Ala innahum humul mufsidun. Ala harfu istiftah nanti seperti yang disebutkan. Ya, huruf pembukaan dan juga huruf yang digunakan untuk mentanbih agar orang yang diajak bicara itu perhatian. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, mereka lah sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Wasawa'un kanat fi awwali kalamil mutakallim. Nahu inna zaidan qa'imun aw kana fi wasati kalamih idza kana ibtida'u kalamin idza kana ibtida'u kalamin akhar. Ya, sama saja apakah di awal kalam mutakallim, contohnya inna zaidan qa'imun, ataupun fi wasati kalamih, di tengah-tengah kalam mutakallim, di tengah-tengah ucapannya si pembicara. Idza kana ibtida'u kalamin akhar, ketika si pembicara ini memulai jumlah yang lain yang baru, yang enggak mesti di awal banget, enggak mesti di awal. Kalau yang di awal contohnya inna zaidan qa'imun, begitu dia si mutakallim ini berbicara, dia langsung memulai dengan inna, inna zaidan qa'imun. Ataupun dia tidak memulai bicaranya dengan inna di tengah-tengahnya, tapi dia di situ memulai kalam yang baru. Ya, maka dia pun harus memulai dengan inna kalau hendak mentaukid, bukan dengan anna. Ya, fi wasati kalamih, di tengah-tengah ucapannya, idza kana ibtida'u kalamin akhar, jika terjadi di sini kana sepertinya tamah. Jika terjadi permulaan ucapan yang lain, seperti akrim zaidan innahu fadil, muliakanlah Zaid karena dia sungguhnya seorang yang mulia, gitu kan? Baru kan akrim zaidan innahu fadil, muliakanlah zaidan Sesungguhnya dia adalah seorang yang memiliki keutamaan. Faqauluka innahu fadil, maka ungkapanmu innahu fadil kalamun musta'naf. Ucapanmu innahu fadil adalah kalam yang baru. Waqa'a illah lima taqaddam, jatuh sebagai alasan dari apa yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya perintah darimu untuk memuliakan Zaid. Akrim Zaidan, kenapa? Innahu fadil, karena dia adalah seorang yang memiliki keutamaan. Thumma mathala al-musannif bil mithalaini al-awwal minhuma liwuqu'in fi ibtida'il kalam haqiqatan nahu inna anzalnah. Kemudian al-musannif mendatangkan dua contoh. Yang pertama dari dua contoh tersebut, ya, jatuh pada awal kalam secara hakiki, yaitu inna anzalnah, awal ayat. Ya Rabbnya inna harfu taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfu'ul khabar na al-mudghamah, na yang dilebur dengan nun taukid, dhamir muttasil fi mahal nasbin ismuha anzalna fi'lun wa fa'ilun wal ha dhamirun muttasil fi mahal nasbin maf'ulun bih wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahal raf'in khabaruh wa tsani yang kedua liwuqu'i inna fi ibtida'il kalam hukman, yaitu jatuhnya inna pada awal kalam tadi secara hukum saja, tidak secara hakiki. Wa dzalika ba'da ala, yaitu setelah ala, allati yustaftahu bihal kalam, yang dibuka dengannya pembicaraan. Wa hiya harfun basitun ala al-ashah, dan ala adalah huruf secara sendiri menurut pendapat yang sahih, bukan murakkab dari hamzah istifham dengan la nafiyah. Wa qila innaha murakkab, ada yang mengatakan bahwasanya ala adalah murakkab min hamzah istifham wa la nafiyah, dari hamzah istifham dan la nafiyah. Qala Suyuti naqlan an ghairihi hiya harfun basitun mushtarakun baina tanbih wal istiftah, kata Suyuti menukilkan dari selainnya, dia yaitu apa, ala adalah harfun basit, huruf mushtarak baina tanbih, yang bersekutu ataupun digunakan untuk tanbih dan juga digunakan untuk istiftah, membuka ucapan. Ya, jadi untuk apa, mushtarak dipersekutukan penggunaannya untuk tanbih, menarik perhatian, dan juga sekaligus untuk apa? Istiftah, membuka ucapan. Intaha. Sedikit lagi. Saya baca ya. Nahu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ay fil akhirah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ketahuilah bahwasanya tidak ada bagi wali-wali Allah rasa takut bagi mereka. Ay fil akhirah. Ya, ini di akhirat. Wa i'rabu ala harfu istiftahin. Wa in syi'ta qulta harfu tanbih. Ya, boleh antum katakan ala harfu istiftah, boleh pula apa? Harfu tanbih. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar awliya ismuha. Wa lafdu jalalah mudhafun ilaih la nafi lil jinsi. Batala amaluha, la nafi lil jinsi di sini batal amalannya. Khaufun mubtada. Khaufun mubtada. Wa jumlah alaihim, kemudian jumlah alaihim fi mahalli rafin khabar. خبر المبتدا وجمله المبتدا والخبر في محل رفع خبر ان يا titik sampai sini ya, selesai ya. Sudah habis waktunya atau tinggal berapa menit lagi, ada yang mau ditanyakan ataupun belum paham? Iya, istihalah itu karena mustahil, tidak mungkin bagi Allah menunggu-nunggu sesuatu yang tidak jelas terjadinya. Iya kan? Paham? Paham enggak? Tidak mungkin bagi Allah menunggu-nunggu sesuatu yang tidak mungkin terjadinya. Bagi Allah semuanya pasti. Yang terjadi pasti terjadi, dan diketahui dalam ilmunya. Yang tidak terjadi jelas diketahui. Hah? Taraqub. Fartaqibu. Inni ma'akum raqib. Hah? Paham? Hah? Paham gak? Paham? Ya, mustahil kok. Jadi kalau kayak tadi, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, di sini kan ada apa di situ? Menunggu-nunggu kan? Tapi menunggu-nunggu apa? Harap atau cemas? Berharap kan. Iya, bisa jadi, bisa terjadi, bisa tidak. Iya, tadzakur. Ini pada nisbada iya makhluk. Kalau pada Allah tidak, Allah sudah tahu ini bakal beriman ataupun tidak. Yang lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, terus di murojaah ya. Dan di murojaah. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.